dirimu sayang. Kejam seakan tak berperasaan. Setelah puasku kau campakkan, kau hinakan. Nasibku bagai orang terbuang. Tega, mengapa engkau tega sayang? Aku kau campakkan, kau hinakan. Nasibku bagai orang terbuang. Kurang apa diriku berkorban untukmu? Inikah balasan cintaku? Kau buatku tak berharga. Kau hinakan, nasibku bagai orang terbuang. Kurang apa diriku berkorban untukmu? Inikah balasan cintaku?